Bismillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kita kembali teruskan lanjutkan kitab Da'wah Dawa fasal yang baru, akibat dari beberapa akibat kemaksiatan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, faslun wa min uqubatiha, diantara sebab atau diantara akibat dan hukuman yang ditimpakan kepada orang yang berbuat dosa, annaha tunsil abda nafsahu, dosa dan kemaksiatan itu membuat hamba itu lupa dirinya. Lupa akan kemaslahatan dirinya, enggak ngurus dirinya lagi dengan karena tenggelam sibuk dengan menikmati maksiatnya, dosanya. Ya. Enggak peduli dengan apakah dia sudah makan, sudah minum ataupun tidurnya cukup atau tidak. Ini dari sebagian kecil dia melupakan dirinya. Belum lagi nanti disuruhnya oleh kemaslahatan dia untuk urusan akhiratnya. Qala wa idza nasiya nafsahu wa ahmalaha wa afsadaha wa ahlakaha. Ya, kalau dia lupakan dirinya berarti dia menyia-nyiakan, merusak dan menghancurkan dirinya sendiri. Fa in qila. Namun kalau ada orang yang bertanya, kaifa yansal 'abdu nafsahu? Bagaimana mungkin seseorang itu melupakan dirinya? Gimana maksudnya orang itu lupa dirinya? Wa idza nasiya nafsahu fa ayyu syai'in yadhkur? Kalau dia lupa akan dirinya, apalagi yang dia ingat? Wa ma makna nisyanihi nafsahu? Dan apa maksudnya orang yang berbuat maksiat itu berarti dia melupakan dirinya? Qila. Naam. Yansa nafsahu a'zam nisyanin. Dia lupa akan dirinya dengan sebenar-benar lupa, lupa yang paling hebat. Qala Allahul Azim, Allah yang Maha Agung berfirman dalam kitabnya yang mulia, wala takunu kalladina nasallaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum anfusahum, dan maka Allah membuat mereka lupa akan diri mereka. Ulaika humul fasiqun, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Falamma nasu rabbahum subhanah, ketika mereka melupakan Rabb mereka. Di sini lupa bukan artinya sebelumnya ingat kemudian enggak ingat lagi. Yang dimaksud kalau lupa yang seperti itu, zuhul, enggak ingat lagi apa yang tadi dia ingat, itu masih dimaafkan oleh Allah. Ada doanya yang dikabulkan oleh Allah untuk orang-orang yang beriman, Rabbana ya, la tu'akhidna in nasina au akhtana. Naam, kata Allah dalam riwayat Muslim atau yang lain disebutkan. Janganlah engkau hukum kami innasina, kalau kami lupa atau terlanjur tidak sengaja. Dimaafkan oleh Allah. Nah, nisyan di sini bukan seperti itu. Nisyan ini maknanya tark. Nah, sama dengan nanti Allah membalas mereka, membuat mereka lupa akan dirinya. Ini, ya, nasullah fa nasiyahum. Allah melupakan mereka, maksudnya Allah menelantarkan mereka. Tidak peduli dengan mereka. Qala falamma nasu rabbahum subhanah nasiyahum wa ansahum anfusahum. Nah, ketika mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lupakan mereka. Yakni Allah telantarkan mereka, Allah sia-siakan mereka, dan Allah buat mereka lupa akan dirinya. Allah tidak peduli lagi mau hancur di bagian mana dia dari kemaksiat, dalam kemaksiatan itu, dalam perbuatan seperti apa dia kemudian binasa, datang kepada Allah. Kama qala Allah Ta'ala nasallaha fanasiyahum. Nah, mereka lupa kepada Allah, Allah pun lupa kepada mereka. Ya, maksudnya di sini bukan Allah enggak ingat. Allah tahu hambanya. Sebelum dia menciptakan hambanya, Allah sudah tahu apa yang akan diperbuat oleh hambanya. Tidak ada satupun yang lolos dari pengetahuan Allah. Nah, nisyan di sini, Allah telantarkan dia. Allah tidak peduli. Tidak mengurusi dia lagi. Diserahkan dia kepada dirinya. Dia mau buat apa? Tinggal tunggu hukumannya. Fa'aqaba subhanahu man nasiyahu uqbatain. Allah menghukum orang yang melupakan dia dengan dua hukuman. Ihdahuma annahu subhanahu nasiyahu. Allah melupakannya, yakni menelantarkan dia. Wa tsaniyah, tarakahu, maksudnya nisyan di sini tarakahu, Allah meninggalkan dia. Tidak gubris, tidak mau peduli dengan keadaan dia. Nah, walaupun mungkin berdoa dikabulkan oleh Allah. Iblis juga berdoa dikabulkan oleh Allah. Nah, jangan kemudian mengira dalam keadaan bermaksiat doanya dikabulkan oleh Allah, Allah senang. Dalam sebuah riwayat, tapi sebagian ulama melemahkan ketika disebutkan bahwa ada seorang hamba yang berdoa kepada Allah. Dan Allah berkata kepada Jibril untuk jangan dipenuhi permintaan dia. Kenapa? Jibril, artinya Jibril ingin supaya Allah mengabulkan doa hamba tersebut. Jangan. Tidak. Kenapa? Aku senang mendengar rintihannya, ratapannya, mengiba-iba dalam meminta, tangisnya. Ada yang seperti itu, tidak dikabulkan segera oleh Allah, bukan karena Allah benci. Kemudian ada yang meminta kepada Allah, disuruh dipenuhi. Kenapa? Allah enggak suka dengan permintaannya, dengan suaranya. Jadi jangan buru-buru, jangan merasa Allah suka ketika Allah mengabulkan doa seorang yang terus-menerus dalam kemaksiatan. Iblis minta kepada Allah juga dipenuhi oleh Allah. Allah enggak zalim, Allah enggak pelit. Fa'anzirni ila yaumi ba'atun. Qala innaka minal mundharin. Diberi, dipenuhi oleh Allah. Orang-orang kafir juga berdoa kepada Allah. Allah penuhi. Wa idha ghasyahum mawjun kadzulali da'awullaha mukhlisina lahuddin. Falamma najjahum ilal bar minhum muqtasid. Dipenuhi oleh Allah. Nah, jangan setiap, jangan kemudian merasa, ya. Kalau kita mau lihat lagi, Nabi Ibrahim alaihissalam puluhan tahun beliau berdoa. Nah, sudah lanjut usia beliau, baru beliau mendapatkan Nabi Ismail, Nabi Ishaq alaihissalam. Nah, terkabul ya. Nabi Zakaria juga demikian. Rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tidak pernah putus asa, tidak pernah merasa kecewa. Wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqiran fa hab li min ladunka waliya. Terus. Nah, Nabi Zakaria. Nah. Baik, nah. Qala rahimahullahu ta'ala wa nisyan. Wa tsaniyah, yang kedua, annahu ansahu nafsahu. Allah buat dia melupakan dirinya. Wa nisyanahu subhanahu lil 'abdi ihmaluhu wa tarkuhu wa takhallihi anhu wa idha'atuhu. Nisyannya Allah, lupakannya di sini disebutkan Allah melupakan hambanya, maksudnya bukan Allah tidak ingat kepada dia, tapi Allah menyia-nyiakan dia, melepaskannya, meninggalkan dia dan menyerahkan dia, meninggalkan dia dan menelantarkannya. Menelantarkannya, buat dia terlantar, tidak dipedulikan oleh Allah. Fal halaku adna ilaihi minal yad lil fammi. Kalau sudah seperti ini, kehancuran orang itu lebih dekat dari tangannya ke mulutnya. Dekat mulut ini ke tangan, tangan kita ke mulut dekat. Tapi kebinasaan kalau sudah dilepaskan oleh Allah itu jauh lebih dekat. Siapa lagi yang akan bisa menyelamatkannya? May yudlilillah famalahu min had. Walan tajidalahu waliyan mursyida. Wa man yuhinillah fama lahu min mukrim. Nah, ada lagi yang bisa menyelamatkan dia. Wa amma insa'uhu nafsahu fa huwa insa'uhu li hudhurihal 'aliyah. Adapun Allah membuat dia melupakan dirinya, yaitu Allah membuat dia lupa bagian dia, keuntungan dia yang sebetulnya tinggi. Wa asbabi sa'adatiha, dibuat dia lupa akan kebahagiaannya, sebab-sebab kebahagiaannya. Dibuat dia lupa falahiha, asbabi falahiha, sebab-sebab kesuksesannya, keberhasilannya. Wasalahiha, dia dibuat lupa dengan sebab-sebab kebaikannya. Nah, setiap kali mungkin muncul keinginan, dibelokkan, dilepaskan dia. Tidak tahu lagi dia jalan untuk menjadi baik. Tidak ada lagi keinginannya untuk bertobat, merasa menyesal. Wama takmulu bihi nafsuh, dan Allah buat dia lupa dengan hal-hal yang membuat sempurna jiwanya. Wayunsihi dalika jami'ahu, dan membuat dia lupa semua itu. Tidak tahu lagi dia sebab kebahagiaannya. Yaitu dengan dekat kepada Allah, dengan taat kepada Allah. Banyak orang yang sudah seperti ini sudah. Ya alhamdulillah ada sebagian mereka yang di saat-saat usianya sudah di atas 50 tahun, 60 tahun, sadar Allah beri taubat juga. Ini rahmatnya Allah. Sampai mungkin sebagian mereka ada menangis menyesal, lupa cara dia berwudu, lupa cara dia sholat. Bahkan membaca Al-Quran pun mungkin terbata-bata, padahal dulu dia bagus suaranya. Nah, Allah fa'ala yukhtirhu bibalih, sehingga sebab-sebab ini tadi tidak pernah terlintas dalam benaknya kalau sudah demikian parah. Kalau misalnya bisa sempat tobat, itu rahmat dari Allah, dan itu memang langka. Nah, tapi siapa yang berani menjamin? Berani menjamin bahwa nafsu sudah sikat dulu, ambil kesempatan mumpung masih muda. Nah, tobat nanti. Nah, ini yang rata-rata mereka ini akhirnya justru semakin jauh tobatnya ala Yahudi. Nah, ya, nah, mereka berani mengatakan sayughfaru lana, nanti kita akan dapat ampunan, tidak masalah, rishwah, sogok, suap, barang-barang yang haram, ya, makanan yang haram, harta yang haram, tidak masalah. Ya. Nanti Allah mengampuni kita. Nahnu awliya. Ya. Mereka mengatakan apa? Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Nah, ini perkataan mereka. Baik. Qala fala yukhtiruhu bibalihi wa la yaj'aluhu ala dzikrihi, dan tidak Allah letakkan itu dalam ingatannya. Dan bahkan dia pun juga tidak pernah mengingatnya. Wa la yasrifu ilaihi matahu fayarghaba fi, tidak pula dia halah arahkan ke situ kemauan dan tekadnya sehingga dia bisa menyukai, mendatangi sebab-sebab keberhasilan tadi. Fa innahu la yamurru bibalihi hatta yaksudahu wa yu'thirahu, karena memang tidak pernah terbetik sekalipun dalam ingatannya, dalam pikirannya, untuk dia kembali, untuk dia sehingga dia betul-betul bisa menyadari, menuju, mendatanginya atau mementingkan kebaikannya, sebab-sebab tersebut sudah tidak ada lagi di dalam benak-benaknya. Wa aidan fayunsiyahu uyuba nafsih wa naqsaha wa afatiha. Nah, termasuk di sini juga Allah buat dia lupa dengan aib dan kekurangan-kekurangan dirinya serta penyakit-penyakit yang ada dalam jiwanya. Nah, kelemahan-kelemahannya sudah tidak dia pedulikan lagi. Nah, ini yang lebih parah. Fala yakhturu bibalihi izalatuha wa islahuha, sehingga tidak pernah terbetik dalam pikirannya untuk menghilangkan cacat, penyakit, aib, apalagi untuk memperbaikinya. Nah, jangankan untuk menghilangkan, memperbaikinya pun tidak ada keinginan dalam dirinya. Wa aidan yunsihi amrada nafsihi wa qalbihi wa alamaha. Juga Allah buat dia lupa dengan penyakit-penyakit jiwanya, penyakit-penyakit hatinya, dan hal-hal yang memedihkan, yang membuatnya merasakan kepedihannya. Rasa sakitnya itu tidak bisa dia rasakan. Dia enggak merasa malu, enggak merasa kalau dia misalnya mulai terhalang dari kebaikan, malas ke masjid, malas taklim, bahkan mulai sholat pun mulai tidak lagi khusyuk, tidak lagi semangat untuk di saf depan. Dia merasa tidak, merasa aneh kalau mulai tertinggal, masbuk terus. Fala yaqtur bi qalbi mudawatuha, sehingga tidak ada lagi terbetik dalam benaknya untuk mengobati penyakit-penyakit hatinya. Setiap mendengarkan kajian, mendengarkan nasihat, sesak dadanya. Tidak peduli. Menjauh dari majlis. Wala sa'yu fi zalati ilaliha wa amradiha allati ta'ulu bihi ilal fasadi wal halak. Juga tidak ada upayanya untuk menghilangkan penyakit dan cacatnya itu dan penyakit-penyakit lainnya yang membawa dia kepada kebinasaan dan kehancuran. Bahwa maridun muthqalun bil marad, penyakit yang bertumpuk, ditambah lagi dengan penyakit-penyakit yang baru. Maraduhu mutaramin bihi latalaf, yang saling melemparkan dia penyakit-penyakit itu yang bertumpuk itu kepada kebinasaan. Wala yash'uru bi maradihi, dan dia tidak menyadari penyakitnya. Inilah kalau penyakit akibat maksiat. Kalau penyakit fisik, orang segera sadar, jantungnya berdebar kencang, periksa dokter tensinya, detak nadinya, diperiksa, ini kenapa kamu? Ketakutan? Atau karena selalu gembira? Atau makan apa tadi? Ditanya, itu bisa dideteksi. Tapi penyakit yang dari penyakit maknawi yang diakibatkan maksiat ini enggak dipeduli orang yang melakukannya pun juga tidak, sudah demikian parah tidak peduli. Mau dia sholatnya telat terus enggak masalah. Bahkan nanti akhirnya enggak sholat pun enggak masalah sama dia. Dekat-dekat ya. Tadinya enggak kenal apa itu rokok, mulai kenal rokok, mulai kenal namanya minuman keras, mulai kenal dengan namanya perempuan, mulai kenal dengan namanya musik, mulai kenal dengan namanya. Ini enggak peduli. Dan dia tidak merasa itu penyakit. Pakaian pun sudah mulai, pantalon. Jenggotnya pun sudah mulai tipis, bukan karena belum tumbuh, tapi dicukur. Rambutnya pun sudah mulai separuh panjang, separuh pendek, berwarna-warni. Mulai bergaulnya pun gak suka dengan yang cingkrang-cingkrang. Gaul dengan orang-orang yang pakaiannya levis, ketat. Wala yaqturu bi balihi mudawatuhu, dan tidak pernah terlintas dalam benaknya untuk mengobatinya. Wa hadha min a'dhamil uqubatil 'ammah wal khassah. Ini hukuman yang paling berat yang menimpa orang yang umum, orang-orang yang awam, lebih-lebih orang yang khusus. Dan ingat, tidak ada rukhsah buat para talaba. Mungkin antum dengar nasihat dari Syekh Majdi bahwa antum hafazatul Quran ahlullah, keluarga Allah istimewa memang. Sekali lagi perhatikan, istimewa memang, dan lihat bagaimana Allah berbuat terhadap orang-orang yang diistimewakannya. Ayat itu tentang Bani Israel atau orang yang dahulu, tapi berlaku untuk umat ini. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakin akhlad walakinahu akhlada ilal ardi famathaluhu kamathalil kalb. Nah, itu perumpamaan yang tidak layak untuk orang yang beriman. Laisa lil mu'min mathalus sau. Untuk orang yang beriman itu enggak ada perumpamaan yang jelek. Nah, kalau mereka yang mukmin membaca Al-Qur'an kal utrujja rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Baunya harum, rasanya enak. Kalau dia tidak membaca Al-Qur'an, mukmin ini seperti tamar, masih baik. Baik. Qala rahimahullahu taala, fa ayyu 'uqubatin a'dham min 'uqubati man ahmala nafsahu wa dayya'aha. Hukuman mana lagi yang lebih berat daripada hukuman orang yang menelantarkan dan menyia-nyiakan dirinya sendiri? Tidak peduli kemaslahatannya. Atau yang terlihat misalnya enggak ngurus dirinya lagi, pakaiannya dekil, bau, mandi entah berapa bulan sekali, rambutnya entah enggak karu-karuan. Nah, tidur entah di mana, makannya entah seperti apa. Dan bahkan mereka yang sudah paling parah ini korban-korban narkoba itu, lihat orang baju coklat dikirain polisi. Saking takutnya sudah mulai berubah cara gambarnya ini dalam pikirannya. Istilahnya mereka paranoid jadinya. Curigaan. Ini jangan-jangan polisi mau nangkap saya. Padahal itu siapa? Mungkin Pak Lurah atau Pak RT yang pakai bajunya seorang guru. Setiap main baju coklat dikiranya polisi. Dan sering mereka yang seperti ini tidak peduli dengan kebersihan dirinya. Sehingga diambil jadi di luar sana tanda-tanda kalau orang itu jadi korban narkoba, itu biasanya gak rapi. Kamarnya gak beres. Berantakan. Gak peduli. Baik. Qala wa nasiya masalihaha. Dan dia lupa dengan kemaslahatannya. Wada'aha wa dawa'aha. Lupa tentang penyakit-penyakit yang bisa merusaknya dan obatnya. Gak peduli. Dia kena depresi apa sampai pada tingkat yang paling parah, lebih dari paranoid. Kalau paranoid curigaan terus sampai nanti istilah mereka ada skizofren, itu udah parah sekali, udah wahamnya udah hidup dalam alamnya sendiri sudah. Nah, wa asbab sa'adatiha, dan dia lupa dengan sebab-sebab kebahagiaannya. Wa falahiha wa salahiha wa hayatiha al-abadiyah. Lupa dengan sebab kebahagiaannya, keberuntungannya, kebaikannya dan hidupnya yang abadi fin na'imil muqim. Enggak peduli lagi. Dan itu banyak. Paling jeleknya kalau sudah dia mati dalam keadaan murtad waliyad billah. Nah. Sampai dikisahkan ada mereka yang sampai seperti ini, yang tersisa dari ayat yang dia baca ketika dia dihukum mati atau rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Itu yang keluar. Nah. Padahal hafal 30 juz tapi kemudian murtad, enggak tersisa lagi kecuali rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Nah, menyesal sudah enggak bisa lah. Nah. Itu disebutkan juga dalam kisah kan di masa tabi'in. Nah. Ketika tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan dilarang oleh Allah dalam Al-Qur'an. Qala wa man ta'ammala hadzal mawdi'a tabayyana lahu anna aktsara hadzal khalqi qad nasu anfusahum haqiqatan wa dayya'uha wa ada'uha wa haddaha min Allah. Siapa yang memperhatikan masalah ini, jelas bagi dia bahwa mayoritas manusia itu betul-betul melupakan diri mereka secara hakiki. Mereka menelantarkannya dan menyia-nyiakan bagian dia, bagian perolehannya dari Allah. Kenapa kok dibilang banyak? Banyak. Walakinna aktsarahum fasiqun. Mayoritas dari mereka itu orang yang fasik. Mayoritas dari mereka itu layak lamun. Golongan-golongan mayoritas itu sih. Allah larang kita untuk ikut-ikutan dengan mereka yang banyak ini mayoritas. Wa in tuti aktsara man fil ard yudillukan sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Nah, itu yang paling banyaknya, karena mereka menyia-nyiakan bagian mereka dari Allah. Wabauha, dan mereka jual rakhisatan bithamanin bakhsin, dengan murah, dengan harga yang murah mereka jual keuntungan yang mestinya mereka dapatkan itu dengan harga yang murah. Apa harga yang murah? Dunia semua isinya ini murah, rendah. Makanya kalau antum dengarkan ceramahnya ustaz-ustaz kita, nah, betul kita malu. Untuk yang betul ini ketat untuk mewaspadai ataupun untuk mengoreksi diri. Dunia ini semuanya dari awal sampai akhirnya itu adalah bangkai, dan tidak ada yang mengejarnya kecuali apa yang mengejar bangkai, yang suka dengan bangkai. Nah, sesuatu yang tidak bernilai. Nah, anjing yang berebut bangkai. Nah, dan itu pun yang diperebutkannya bukan dagingnya, apa? Tulang. Ini perumpamaan-perumpamaan itu disebutkan, diterangkan oleh Ibnul Qayyim. Famataluhu kamatsalil kalb in tahmil alaihi yalhath aw tatruya. Sampai demikian 20-an lebih. Kenapa diperumpamakan orang seperti ini yang sudah tadinya punya ilmu, kemudian dia tinggalkan ilmunya mengejar dunia? Nah. Dikatakan walakinnahu akhlada ilal ard, tanah. Ya, itu lihat bagaimana anjing itu, nah, penciumannya, lidahnya terjulur ke tanah. Rendah, binatang yang paling rendah himmahnya itu anjing. Orang lain berebut daging, dia dan sama dia berebut tulang. Nah, dunia dan seisinya itulah. Qala, ba'uha rakhisatan bithamanin bakhsin bay'al ghubni, jual beli yang merugikan. Wa innama yadharu lahum hadha indal maut, dan itu baru terlihat indal maut, ketika dia mau mati. Sudah tidak ada lagi, sudah melihat malaikat-malaikat pencabut nyawa datang, kemudian melihat siapa pengiringnya, bawa hanut dari neraka, kain kafan dari neraka, alat-alat perlengkapan jenazah dari neraka. Mana lagi mau dia mau mengatakan apa? Paling ini sebanyak yang dia katakan sebagaimana disebutkan oleh Allah, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itulah yang akan terjadi. Nah. Atau dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun minas salih. Penyesalan yang tidak ada lagi gunanya. Nah. Wa yadhharu hadha kulladhuhur yawman at-taghabun. Mulai tampak lagi kerugian ini di hari ditampakkannya kesalahan-kesalahan, kerugian-kerugian yang dahulu dia lakukan. Enggak dilarang dua di dunia ini kita jual beli, bahkan dibolehkan. Dalam sebagian riwayat disebutkan 9 dari 10 usaha yang untuk maisyat yang paling baik itu adalah apa? Jual beli. Nah, yauma yadhharu lil abdi annahu hubina fil aqdi alladhi aqadahu li nafsihi fi hadhihi ad-dar. Yaitu pada hari tampak bagi seorang hamba bahwa dia dalam keadaan rugi melakukan transaksi yang dia adakan untuk dirinya di dunia ini. Ketika masih hidup dia melakukan transaksi. Semua kita, kullun nas yaqdu fa ba'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Itu kita setiap pagi, setiap hari. Ada yang menjual diri, menggadaikan dirinya, ada yang menghancurkan dirinya, ada yang menyelamatkan dirinya, membebaskannya. Wat tijaratul lati tajara fiha lima'adihi, dan perniagaan yang dia lakukan di dunia ini untuk akhiratnya. Karena untuk akhirat itulah kita hidup. sebagaimana disebutkan dalam ayat ketika orang-orang kafir melihat akhirat menyesal, ya laitani qaddamtu li hayati, itulah hidup kita yang sesungguhnya, wa innal akhirata lahiyal hayawan, itulah kehidupan yang sesungguhnya, hidup yang tidak ada lagi mati-mati, tidak ada lagi diselingi dengan ngantuk tidur. Nah, padahal manfaat tidur itu, ngantuk itu, apalagi di medan jihad, itu anugerah. Kalau tidur di dalam peperangan, lagi bertempur, tembak-menembak, bertarung, tidur. Musuh sudah di depan, tidur. Itu luar biasa, itu nikmat dari Allah. Tapi kalau dalam majelis ilmu, dari syaitan. Nah, ketika sholat juga dari syaitan. Nah, dulu kita kalau di Damas, Syekh Mobil ngelihat, nah, dibangunkan, ya, kum, ayo berdiri. Yang berdiri di depan saya mobil, berdiri dilihat orang banyak, seribuan, dua ribuan. Nah, nanti kalau sudah lama, suruh saya jelis duduk, kalau enggak suruh wudu. Nah, taib. Nah, itu ya. Nah, kalau di majelis ilmu dalam sholat itu dari syaitan, tapi kalau di dalam peperangan itu dari Allah. Qala fa inna kulla ahadin yattajiru fi hadhihi ad-dunya li akhiratihi wa kulluna linazra fi hadhihi ad-dar. Semua kita menanam di dunia ini, panennya nanti di akhirat. Nah, semua kita berdagang di dunia ini, fa mu'tiquha aw mubiquha. Apakah kita akan membebaskan, memerdekakan diri kita atau menghancurkannya? Qala fal khasirun, orang-orang yang rugi, alladzina ya'taqiduna annahum ahlur ribhi wal kasab, yang mengira, merasa yakin bahwa mereka adalah ahlur ribh, ahli yang mendapatkan keuntungan, ahlinya untuk mencari laba, usaha. Ishtarawul hayatad dunya wa haddahum fiha waladzatihim bil akhirah. Nah, mereka membeli, mereka beli kehidupan dunia dan keuntungan serta kelezatannya dengan akhirat. Apa yang mereka beli? Kesenangan dunia. Dengan apa? Akhirat mereka gadaikan, mereka serahkan. Wahadzihim fiha, dan semua bagiannya untuk mereka yang ada di akhirat mereka lepaskan demi untuk mencari dunia. Nah, hatta walaupun itu kadang dengan amalan akhirat, beramal tapi bukan untuk dunia, baik bukan untuk akhirat, untuk dunia. Dakwahnya, ta'limnya, sholatnya, sodakohnya, jihadnya. Ulaika alladzi laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Allah balas apa yang dia inginkan di dunia ini, Allah berikan. Tapi di akhirat dia tidak dapatkan apapun kecuali neraka. Nah, itu lihat dalam bab salah satu kitab tauhid, bab minasyirk iradatul insan bi amalihi ad-dunya. Bab termasuk syirik. Nah, paling ringannya apa? Riya. Riya kan dunia. Nah, biar beramal akhirat tapi untuk dipuji orang. Qala rahimahullahu ta'ala fa adhhabu thayyibatihim fi hayatihim ad-dunya. Mereka menghilangkan kebaikan-kebaikan mereka dalam kehidupan dunia. Wastamta'u biha, dan mereka bersenang-senang dengannya. Waradu biha, dan mereka ridha kepadanya. Watma'annu ilaiha, dan merasa tenteram kepadanya. Wa kana sa'yuhum litahsiliha, dan usaha mereka adalah untuk mendapatkannya. Mankana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid. Itu padahal seperti itu keadaan dunia, dunia ini. Nah, mankana yuridul ajilah, siapa yang menginginkan ajilah dunia, ajjalna lahu fiha, kami segerakan untuk dia. Manasya, apa yang kami kehendaki untuk yang kami, untuk orang yang kami kehendaki. Dia pun sebetulnya sudah mati-matian untuk mendapatkan dunia, dapatnya cuma segitu. yang dikehendaki oleh Allah. Dan itu pun juga orang yang mungkin seperti dia meniru juga belum tentu dapat seperti dia. Kan banyak orang yang pinginnya seperti orang-orang yang barat, seperti orang Eropa, orang-orang kafir, yang mereka dengan dunianya senang-senang bisa begini, bisa begitu. Dia juga pingin usaha seperti itu, enggak dapat. Kenapa? Allah menyatakan seperti itu, liman nurin, untuk orang yang kami kehendaki. Tidak semua akhirnya. Nah, coba man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha, kami segerakan untuk dia di dunia ini. Mana sya, apa yang kami kehendaki dari dunia itu. Tidak semua diberikan oleh Allah. Itu pun liman nurid, untuk orang yang dikehendaki. Nah, daripada capek seperti itu. Nah, ya. Baik, wa kana sa'yuhum li tahsiliha. Faba'u washtaraw wattajaw wa ba'u ajilan bi ajilin. Mereka jual, mereka menjual, mereka membeli, mereka berjual berdiaga, wa ba'u ajilan, dan mereka menjual ajilan akhirat bi ajil, untuk mendapatkan yang segera dunia. Wa nasi'atan bi naqdin, mereka jual yang ditunda, artinya pembayarannya nanti, dengan demi mendapatkan naqd yang tunai. Wa ghaiban bi najiz, dan mereka menjual yang gaib. Apa yang gaib? Yang kan akhirat kan enggak kelihatan sekarang. Akhirat kan enggak kelihatan sekarang, enggak ketahuan. Nah, mereka jual itu untuk mendapatkan yang hadir, untuk mendapatkan ya dunia. Wa qalu hadza huwal hazmu. Inilah yang namanya cerdas. Ini orang yang cerdas itu dia memanfaatkan hidupnya di dunia untuk bersenang-senang mengimati. Kapan lagi? Masih muda, ngapain kamu duduk jadi santri baca kitab, dapat apa? Besok kamu kasih makan apa anak istrinya? Nah, dengan Al-Quran, dengan kitab. Wa yaqulu ahaduhum, sebagian mereka mengatakan, khudh ma tarah wa da' syai'an sami'ta bihi, ambil yang kamu lihat, pegangi kamu yang kamu lihat. Kalau yang enggak kamu lihat, yang cuma dengar-dengar, lepas. Paham? Paham ya? Akhirat kan cuma kita dengar. Ada yang pernah lihat akhirat? Belum. Dunia sekarang ya sekarang. Ini mereka. Wa kaifa abi'u hadiran naqdan musyahadan fi hadhihi ad-dar, maksudnya beliau diterangkan tadi. Bagaimana aku menjual yang hadir naqdan kontan musyahadan yang tersaksikan fi hadhihi ad-dar, di alam dunia ini, bi ghaibin nasi'atan, dengan sesuatu yang gaib yang ditunda, yang nanti pembayaran nanti entah kapan. Akhirat kan gitu ya. Karena kan kita belum mati, nanti udah kiamat baru dapatkan bayarannya. Nasiatan fi darin ukhra ghaira hadhih, di negeri lain yang bukan negeri ini, bukan alam ini, bukan dunia. Yang itu entah di mana. Ini maksud bait tadi. Fa khudh ma tarah wa da syai'an sami'ta bihi. Ambil yang kamu lihat, pegang yang kamu lihat. Yang enggak kamu lihat, cuma dengar-dengar, lepas. Enggak perlu itu. Nah, dunia sekarang ini yang kamu lihat. Kamu sekarang berada di dunia, bukan di akhirat. Betul ya? Kita sekarang di dunia, ngapain urusan akhirat? Enggak jelas. Enggak kelihatan. Kalaupun ada pembayaran itu kan nanti. Ya nanti urusannya nanti. Sekarang dunia. Nah. Ini orang yang akalnya pendek. Taunya masa depan itu yaitu nanti di masa tua. Mana masa depan itu nanti setelah diseberang kematian, itu masa depan. Qala wa yandammu ila dalika dha'ful iman. Tambah lagi dengan yang perasaan seperti ini, keyakinan seperti ini, lemah iman. Nah, wa quwwatu da'i syahwat, pendorong-pendorong syahwat itu kuat, mendominasi. Wa mahabbatul ajilah wa tashabbu bi banil jins. Nah, Demikian pula cinta kepada yang ajil, yang disegerakan, yang kontan, serta adanya keinginan meniru-niru dengan sesamanya. Lihat orang lain, ah dia itu, dia juga gitu, kan sama. Ustadz itu juga gitu, ini gitu. Nah, itu enggak apa-apa. Fa'aktsarul khalqi fi hadhihi tijarah al-khasirah allati qala Allah subhanahu fi ahliha. Maka mayoritas manusia ada dalam perniagaan seperti yang ini, yang perniagaan yang merugikan, yang Allah katakan tentang mereka, ulaikal ladzina ishtarawul hayata ad-dunya bil akhirah. Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunianya dengan menjual melepas akhiratnya. Pembayarannya itu apa? Akhiratnya. Fala yukhaffafu anhumul adab wala hum yunsarun. Nah, tidak akan diringankan dari mereka adab dan tidak akan mereka ditolong. Dalam ayat yang lain Allah berkata, "Fama rabihat tijaratu mamakar muhtadin." Ini orang-orang yang munafiqin. Nah, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'un. Mereka mengira dengan perbuatan mereka mereka bisa mengecoh Allah, menipu Allah. Kan kita sama-sama beribadah. Nah, padahal mereka tidak demikian. Fa idza kana yaumut taghabun dhahara lahumul ghubnu fi hadhihi tijarah. Nah, pada hari taghabun, hari kiamat, tampak bagi mereka kerugian mereka dalam transaksi perniagaan ini. Fatataqattu 'alaiha an-nufusu hasarat. Akhirnya apa? Jiwa-jiwa mereka, nafas mereka berhenti, putus karena kecewa, menyesal. Wa amarrabihun. Adapun mereka yang beruntung, fa'innahum ba'u fanian bibaqin. Adapun orang yang beruntung, mereka menjual fana, fanian, menjual yang fana, menjual yang cepat habis, menjual yang tidak kekal untuk mendapatkan yang kekal. Mereka lepas yang fana untuk mendapatkan yang abadi. Wa khasisan binafis. Mereka lepas yang rendah untuk mendapatkan yang berharga. Ini pernah tahu teori, tanya sama amiknya, tanya sama abi. Dengan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Nah, ini bisa diterapkan seperti ini. Dengan modal sekecil-kecilnya, dunia ini kecil, untuk mendapatkan akhirat yang besar. Nah, gunakan. Nah, amalan sekecil apapun untuk mendapatkan. Nah, begitu mudah Allah memberikan ampunan kepada seorang pelacur Bani Israel yang memberi minum seekor anjing hampir mati kehausan. Nah, dosanya dosa besar, tapi Allah ampuni dia. Nah, Allah ampuni seorang yang melihat duri-duri menjulur ke jalan lalu dia potong supaya orang tidak terganggu. Nah. Qala wa haqiran bi azimin, dia jual yang rendah, yang hina dengan untuk mendapatkan yang agung, yang mulia, yang besar. Wa qalu, kata mereka yang beruntung ini, ma miqdaru hadhihi dunya min awwaliha ila akhiriha hatta nabi'a haddana min Allah taala wa daril akhirati biha. Apa ukurannya dunia ini dari awal sampai akhir, sampai-sampai harus saya jual bagian saya dari Allah dan negeri akhirat dengan dia untuk melepas, ya apa? Nah, apa yang dunia ini enggak sebanding, enggak bisa untuk dinilai. Kenapa harus saya pentingkan dunia untuk melepas akhirat? Nah, apa untungnya saya mempertahankan dunia kalau akhiratnya lepas? Nah, ini mereka orang-orang yang rabih. Nah, fakaifa bima yanalul abdu minha fi hadzal zamanil qasir alladhi huwa fil haqiqati ka ghafwatil hulmin la nisbata lahu ila daril qarari albatta. Nah, bagaimana dengan apa yang diperoleh seorang hamba? Artinya, lihatlah apa yang diperoleh seorang hamba di waktu yang singkat hidupnya di dunia ini, yang itu seperti mimpi di siang hari, yang kalau dibandingkan dengan akhirat tidak bisa dibandingkan waktunya. Hatta sepenuh umurnya, seluruh usia yang dia habiskan seratusan tahun misalnya, dibandingkan dengan akhirat itu seperti mimpi siang hari atau seperti waktu penggalan waktu duha. Nah, tidak bisa dibandingkan. Nah, apalagi kalau dia, coba kalau dia yang dia dapatkan dengan besarnya akhirat, nah, dengan waktu yang pendek, modalnya kecil, tapi dia dapatkan keuntungan yang demikian besar. Singkat waktunya, tapi dia dapatkan keuntungan yang demikian. Kira-kira bagaimana? Nah. Qala wa qala ta'ala wa yauma yashuruhum ka'allam yalbathu illa sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Pada hari Allah kumpulkan mereka seakan-akan mereka tinggal di dunia ini tidak lain adalah sesaat dari siang hari di mana mereka saling berkenalan di situ. Nah. Itu dia dapatkan ketika dia berani melepaskan dunia untuk mendapatkan akhirat. Apa untungnya, apa kadarnya dunia ini sehingga harus saya lepaskan bagian saya di akhirat dari Allah. Nah, sementara waktu yang dia gunakan di alam ini, di alam dunia ini, walaupun ratusan tahun, itu sangat singkat. Sa'atan minan nahari yata'arafuna bainahum. Wa qala ta'ala yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundhiru man yakhshaha ka'annahum yawma yarawunaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Dia dapatkan yang demikian besar dalam waktu yang sangat singkat, kira-kira. Nah, orang kerja kalau dibandingkan dunia, mana ada yang seperti itu? Kerjanya cuma satu, misalnya satu jam, satu menit, satu jam, gajinya 10 miliar, enggak ada. Enggak pernah ada ceritanya, tapi ini, nah, waktunya pendek yang dibandingkan dengan akhirat, enggak ada apa-apanya. Dan dia dapatkan keuntungan yang luar biasa. Wa qala ta'ala ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min naharin balagh. Sekejap dari waktu siang. Wa qala ta'ala kam labithtum fil ardi adada sinin qalu labithna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin qala in labithtum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Nah, sangat singkat. Wa qala ta'ala yawma yunfakhu fis suri wa nashuru mujrimina yawma idzin zurqa yatakhafatuna bainahum illa bihtum illa ashra. Ada yang mengatakan 10 hari atau 10 ya. Enggak tahu 10 hari apa 10 tahun apa. Nah, ini bandingkan artinya ketika dia mendapatkan yang dia peroleh di akhirat nanti dengan kehidupannya yang sangat singkat di dunia itu luar biasa berasa untungnya. Nah, nahnu a'lamu bima yaquluna idh yaqulu alladhi yaqulu amsaluhum tariqatan illa bithum illa yawma fahadhihi haqiqatud dunya inda muwafati yaumil qiyamah. Nah, inilah hakikatnya dunia ketika dibandingkan dengan akhirat yaumil qiyamah. Falamma alimu qillata lubthihim fiha. Nah, ketika orang-orang yang beruntung ini tahu lama waktunya tinggalnya mereka di dunia, wa innalahum daran ghaira hadhihi dar, ketika mereka sadar bahwa mereka punya alam lain selain alam ini, hiya darul hayawan, tempat kehidupan yang sesungguhnya, wa darul baqa, negeri yang kekal, ra'au, mereka melihat min a'dhamil ghubni, betul-betul kerugian besar, bai'a daril baqa bidaril fana, betul-betul mereka merasa rugi besar kalau mereka lepas darul baqa hanya untuk dapatkan dunia. Inna lillahi abdan futana. Ya, lihat dalam Riyadhus Salihin. Allah punya hamba-hamba yang cerdas, kata Imam Syafi'i. Mereka melihat dunia ini seperti tidak layak untuk dijadikan tempat tinggal. Mereka anggap kemudian dunia ini seperti laut, lalu mereka jadikan amal sebagai perahu untuk mengarunginya. Itu orang-orang yang cerdas. Qala rahimahullahu ta'ala fattajaru tijaratal akiyas, maka mereka pun melakukan transaksi, transaksinya orang yang cerdas. Walam yagtarru bitijaratil sufaha minan nas, mereka tidak tertipu dengan perniagaan orang-orang bodoh. Fadhahara lahum yawmat taghabun ribhu tijaratihim wa miqdaru mashtarauhu, maka tampaklah bagi mereka pada hari ditampakkannya kesalahan yaumut taghabun yaumul qiyamah, keuntungan perniagaan mereka dan kadar apa yang mereka peroleh. Wa kullu ahadin fi hadhihi dari dunya ba'iun mushtarin muttajir. Nah, setiap kita semuanya di dunia ini penjual dan pembeli dan pedagang. Kullun nasi yaghdu fa ba'i'un nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Masing-masing kita menjual. Nah, ada yang membebaskan dirinya, menyelamatkannya, ada yang menghancurkannya. Di mana kita ya? Mana yang kita pilih? Nah. Qala rahimahullah, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Nah. Allah beli jiwa dan raga seorang mukmin dan hartanya. Allah bayarkan apa? Surga. Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Tawrah wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bih wa dhalika huwal fawzul 'adzim. Ini perniagaan. Allah beli jiwa raga dan harta orang yang beriman dengan bayarannya jannah. Fa hadha awwalu naqdin min thamani hadhihi tijarah. Inilah bayaran pertama yang kontan dari harga perniagaan tersebut, jannah. Fatajiru ayyuhal muflisun. Maka berniagalah kalian wahai orang-orang yang bangkrut. Wa ya man la yaqdiru ala hadha thaman ha huna thamanun akhar. Siapa yang tidak mampu untuk yang seperti ini, ada bayaran yang lain. Harga yang lain diberikan oleh Allah. Fa in kunta min ahli hadhi tijara fa'ati hadha thaman. Kalau Anda termasuk orang yang pertama, serahkanlah jiwa raga dan harta itu untuk Allah. Kalau tidak mampu, ini yang kedua ada. Qala at-taibuna al-abiduna al-hamidun as-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Itu dan orang-orang beriman balasannya jannah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul 'adzim wa ukhra tuhibbunaha. Nah, kalau enggak bisa yang atas, menyiapkan diri untuk mengorbankan diri dan harta. Nah, ini disiapkan oleh Allah. Jadilah orang yang amar ma'ruf nahi mungkar, bertaubat, rajin ibadah. Nah. Wal maksud anna dhunub tunsil 'abda haddahu min hadhihi tijarah ar-rabihah. Ini yang jelas tujuannya pembahasan ini, bahwa dosa itu membuat kita lupa keuntungan kita dari perniagaan ini. Gimana dia mau berani untuk mengorbankan diri dan hartanya, sementara diri dan hartanya dipakai untuk maksiat. Nah, tenaganya, pikirannya, kedudukannya, hartanya, bukan dikorbankan untuk Allah. Qala wa tashghaluhu bi asbabi tijaratil qasirah. Menyibukkan dia dengan sebab-sebab perniagaan yang merugikan. Wa kafa bidzalika uqubatan. Itu cukup sebagai hukuman, siksaan bagi orang yang bermaksiat. Dia gunakan harta itu bukan untuk yang diridhai oleh Allah. Wallahul musta'an. Nah. Ya. Dan sekali lagi, ahlul Quran paling diperhatikan oleh Allah. Dan Allah tidak, nah kalau Allah sayang, nah Allah akan berbuat sebagaimana Allah berbuat terhadap para walinya. Nah, jangan dianggap ringan. Ya. Kalau enggak ada apa-apa, jangan dianggap enggak ada apa-apa. Doanya terkabul terus misalnya, maksiatnya jalan terus, nah hafalannya tetap, tapi sholatnya enggak karuan, enggak beres, enggak pernah dia coba untuk perhatikan. Nah, hati-hati. Ya. Nah, itu istidraj dari Allah. Bahkan bisa jadi dalam keadaan seperti itu, fatahna lahu abwaba kulli syai', dibukakan oleh Allah semua pintu. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah. Itu yang paling mengerikan. Nah, dibukakan oleh Allah kesenangan dalam keadaan dia tetap maksiat, tetap buat dosa. Nah, dia enggak merasa salah. setelah gembira dihukum oleh Allah dalam keadaan tiba-tiba. Faizahum mublisun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan kita mohon perlindungan kepada Allah. Nah, ini yang ditakutkan para ulama. Ya, Allah tidak peduli menghancurkan dia dengan dia apa dijerumuskan kemana yang dia Allah kehendaki, yang yang takutkan mereka. Ingat para talabah, inna rabbaka fa'alun lima yurid. Allah Rabbmu itu berbuat apa yang dia inginkan. La yus'al amma yaf'al. Tidak ditanya kok saya bisa begini. Ingat dalam ayat yang itu sudah hafal. Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qalat kadzalika atatka ayatuna fanasita. Nasitanya bukan lupa. Bukan lupa dulu tadinya enggak hafal terus enggak ingat, enggak hafal lagi, bukan itu. Tapi apa? Tarakah. Dia tinggalkan, dia enggak peduli dengan ayat-ayat Allah. Nah. Atatka ayatuna fanasita wa kadzalika al-yauma tunsa. Ini makna dalam ayat ini, pembahasan ini juga. Nah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim.